بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Salihin pada bab An-nahyu 'anil manni bil 'atiyyati wa nahwiha, bab larangan dari perbuatan al-man, yakni al-mannu bil-atiyah, mengungkit-ungkit pemberian. Mengungkit-ungkit pemberian, menyebut-nyebut pemberiannya kepada orang yang diberi. Disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW larangan untuk melakukan hal itu. Seorang yang memberi berupa sedekah atau hadiah, tentunya dia sudah berlepas dari apa yang dia berikan, mestinya tidak ada keterkaitan, dirinya pun mestinya tidak lagi bergantung dengan apa yang dia berikan, betul-betul sesuatu yang lepas. Apakah sekali lagi bentuknya hadiah atau bentuknya sedekah? Nah, mestinya juga seorang yang memberi sesuai dengan tujuannya. Kalau hadiah memang tujuannya untuk yakni menjalin hubungan yang baik sehingga saling menyukai, saling mencintai sesama muslimin dengan hadiah tersebut. Kalau sedekah tujuannya membantu, ya, bukan menyakiti, bukan yang lain, tapi betul-betul membantu murni. Nah, seorang yang melakukan al-man, yakni mengungkit-ungkit pemberian, jelas akan bertentangan dengan tujuan-tujuan tadi. Seorang yang diberi hadiah kemudian disebut-sebut hadiahnya, saya kan pernah memberi kamu ini dan itu. Tujuan hadiah yang awalnya untuk menjalin hubungan yang baik justru menjadi hubungan yang jelek. Karena apa? Karena diungkit-ungkit. Seorang yang diberi hadiah terkadang dia gak membutuhkan hadiah tersebut. Karena hadiah bukan kepada seorang yang membutuhkan umumnya. Ya, hadiah pada umumnya bukan kepada seorang yang membutuhkan. Bisa jadi hadiah itu suatu hal yang sepele, tapi yang penting ada saling menghormati, ya, dan menjalin hubungan yang baik tadi. Makanya ketika diungkit-ungkit, tujuan yang dimaukan tidak akan terwujud, justru akan menyakitkan orang yang diberi hadiah itu. Apalagi orang yang diberi sedekah. Ya, seorang yang diberi sedekah, Sedekah yang tujuannya membantu dari suatu hal yang menimpa dia, entah kemiskinan, kefakiran, atau musibah yang membuatnya terjepit dalam suatu masalah, kemudian diberi sedekah dalam rangka membantu. Nah, ketika orang yang bersedekah tersebut mengungkit-ungkit, bukankah dulu saya pernah membantu kamu begini dan begitu, maka tentu orang yang dibantu itu akan merasa sakit. Kalau memang kamu membantu, kenapa mesti ngomong seperti itu? Ya. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, sehingga perbuatan itu perbuatan yang terlarang, menimbulkan suatu mafsadah, kerusakan hubungan, dan menghilangkan tujuan yang syar'i daripada pemberian-pemberian tersebut, entah tujuannya sedekah atau tujuannya hadiah. Maka daripada itu, hendaknya seorang yang telah melakukan pemberian betul-betul mengharapkan pahalanya dari Allah Azza wa Jal, jangan mengungkit-ungkit yang berakibat menyakiti orang yang diberi. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Surat Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum, jangan kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian. Bil manni wal adha, dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Ya, larangan yang jelas dari Allah Azza wa Jalla. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan perbuatan mengungkit-ungkit dan menyakiti itu. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, dari ayat ini kita melihat dengan jelas bahwa seorang yang melakukan al-man, mengungkit-ungkit pemberian, terancam hilangnya pahala pemberiannya. Sehingga dengan ini dia akan rugi dua kali, bahkan bisa tiga kali. Pertama, barangnya sudah hilang, sudah dia berikan. Kedua, pahalanya tidak dapat, ya batal dengan sebab mengungkit-ungkit. Yang ketiga, dia dapat ancaman. Karena apa? Karena dia melakukan maksiat. Secara umum yang namanya maksiat mendapat ancaman. Ya. Seperti dalam hadis yang akan kita baca juga, menjelaskan bagaimana ancaman untuk mereka yang melakukan al-mannu, mengungkit-ungkit pemberian. Jadi paling tidaknya dia rugi pada tiga perkara dengan sebab tersebut. Pada surat Al-Baqarah juga ayat sebelumnya 262, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang-orang yang menginfakkan harta benda mereka di jalan Allah, thumma la yutbi'una ma anfaqu, kemudian la yutbi'una ma anfaqu, tidak mengikuti apa yang mereka infakkan dengan manna, dengan mengungkit-ungkit pemberiannya, wala adha. Ya. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha. Lanjut ayatnya. Lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, gitu ya. Bagi mereka pahala di sisi Rabb mereka dan mereka tidak akan takut dan tidak akan bersedih. Nah, di sini pujian bagi mereka orang-orang yang menginfakkan harta benda mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak mengikutinya dengan perbuatan tercela itu, mengungkit-ungkit pemberiannya. Nah, dia jaga infaknya, dia jaga pahalanya. Dia jaga infaknya, dia jaga pahalanya dengan tidak mengungkit-ungkit pemberiannya. Maka bagi mereka pahala yang Allah sediakan di sisi Allah Azza wa Jal, dan tidak akan punya rasa takut dan tidak akan bersedih. Nah, ini di sisi yang lain janji baik, di sisi yang lain pahala yang Allah siapkan. Ya, jadi kalau begitu di sini ada dua ayat yang keduanya terkait dengan bab ini. Yang satu mengancam mereka yang melakukan alman, yang satu memberikan kabar gembira bagi orang yang sedekah dan menjaga pahalanya dengan tidak melakukan almanu, mengungkit-ungkit pemberian tersebut, wal adza, dan menyakiti orang yang diberi. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala thalathatun la yukallimuhumullah yawmal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Qala faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalath marratin. Qala Abu Dzar, khabu wa khasiru. Man hum ya Rasulullah? Qala al-musbilu wal-mannanu wal-munafiq sil'atahu bil-halif al-kadib. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salatatun, tiga golongan manusia, la yukallimuhumullah, Allah tidak akan berbicara dengan mereka, yaumal qiyamah, di hari kiamat kelak, wala yanzuru ilaihim, Allah tidak akan melihat mereka, wala yuzakkihim, dan tidak akan mensucikan mereka, walahum adzabun alim, dan bagi mereka adalah azab yang pedih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, Rasulullah SAW menyebut ya hal itu tiga kali. Rasulullah menyebut ancaman tadi tiga kali. Qala Abu Dzar, Abu Dzar pun mengatakan, khabu wa khasiru, sungguh rugi orang-orang itu. Siapa mereka ya Rasulullah? Beliau menjawab, al-musbilu, seorang yang memakai pakaian melebihi mata kakinya, di bawah mata kakinya, memanjang sampai di bawah mata kaki. Walmanan, yang kedua, seorang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Yang ketiga, walmunafik sil'atahu, seorang yang melariskan dagangannya. Munafik, yakni melariskan dagangannya. Sil'atahu bilhalifil kadib, dengan sumpah palsu. Hadis riwayat Muslim. Ikhwani fi din rahimakumullah, ada ancaman yang cukup berat dan sangat berat bagi tiga golongan manusia itu, yaitu Allah tidak akan bicara dengan mereka dan Allah tidak akan memandang mereka. Disebutkan oleh ulama rahimahumullah, yani tidak akan berbicara atau memandang mereka dengan rahmah. Ya, kalau melihat mereka, Allah Azza wa Jal tentu melihat mereka. Tidak ada sesuatu yang tidak dilihat oleh Allah Azza wa Jal. Sehingga makna Allah tidak akan melihat mereka, yani dengan penglihatan kasih sayang, berbicara dengan pembicaraan yang ada unsur kasih sayang padanya. Bahkan mungkin Allah akan menghardik mereka, akan memandang mereka dengan pandangan yang kemarahan. Lebih daripada itu, wala yuzakkihim, Allah juga tidak akan mensucikan mereka. Bahkan yang terakhir, walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Ancaman bagi mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Ya, ini diulang oleh Rasulullah 3 kali. Sudah sekian ancaman yang berat-berat, dan Nabi ulangi sampai 3 kali. Ini menunjukkan keseriusan, bukan main-main. Maka perlu berhati-hati. Ya, jangan menyepelekan suatu dosa, suatu kesalahan. Ya, itu sifatnya orang-orang munafik. Adapun seorang mukmin, mereka sangat takut dari dosa, walaupun itu nampak sepele. Makanya Abu Dzar radhiyallahu anhu akhirnya mengatakan, khabu wa khasiru. Sungguh rugi mereka, sungguh celaka mereka. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Ya, ancamannya begitu berat. Siapa mereka? Yang pertama adalah al-musbil, seorang yang isbal, berpakaian entah celana, entah sarung, entah jubah, ya, memanjang sampai di bawah mata kakinya. Tapi ini khusus bagi laki-laki. Ancaman ini khusus bagi laki-laki, bukan perempuan. Perempuan justru dianjurkan tertutup, ya. Namun bagi laki-laki ada aturannya, sampai di mana panjangnya sarung, celana atau jubah, gamis. Ya, kalau sampai di bawah mata kaki, maka inilah yang namanya musbil, dan inilah yang akan mendapatkan ancaman. Kemudian yang kedua adalah al-mannan, seorang yang mengungkit-ungkit pemberian. Nah, ini dia yang terkait dengan pembahasan kita. Ternyata bukan hal yang remeh mengungkit-ungkit pemberian. Tidak boleh, haram, dan ancamannya berat. Apa yang telah diberikan sudah, ya, jangan diingat-ingat oleh kita untuk kita suatu saat mengingatkan yang diberi. Jangan. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi timbangan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah al-munafiq sil'atahu bil halifil kadzib, seorang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Ya, ini tidak menghargai Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang yang menipu itu sudah terlarang, apalagi menipu dengan pakai sumpah lagi, dengan nama Allah lagi. Nah, ini akan lebih parah dosanya. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah, dan ini banyak sekali terjadi di masyarakat. Tidak sedikit dari para pedagang yang suka seperti itu, yang sering melakukan hal yang seperti itu. Demi larisnya dagangan, dia berani berdusta, bahkan pakai sumpah lagi, ya, untuk meyakinkan, ya, kepada para pembelinya. Na'udzubillah min dzalik. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, apa yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله رب العالمين